Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Al-hadith al-rabi'ut thamanun ba'd al-miyatain. Hadith yang ke-284. Tentunya ini adalah tertib hasbat tertib al-musannif 279. Adapun tertib yang di sini adalah sebagaimana sudah kita singgung kemarin dari pensyarah, karena beliau pindahkan untuk mencocokkan pembahasan. Wallahu ta'ala a'lam. An Abdullah ibn Umar qala asaba Umar ardan bi Khaybar fa ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yasta'miruhu fiha fa qala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib ما لنقطه وأنفس عندي منه فما تأمرني به. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan bahwa asaba Umar, bahwa Umar ayahnya mendapatkan satu tanah di daerah Khaybar. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'miruh, maka beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasta'miruhu fiha. Yasta'mir adalah meminta pendapat, yakni bermusyawarah, meminta pendapat kepada Nabi SAW untuk digunakan apa tanah ini, atau meminta usulan-usulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qathu wa anfasu indi bihi. Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan satu tanah di Khaybar yang aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari hartaku ini, dari tanah ini. Fama ta'muruni bih, maka apa yang kau perintahkan kepadaku terhadap tanah ini? Maka Rasulullah menjawab, qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau suka, engkau tahan asalnya dan engkau sedekahkan dengannya. Yakni engkau tahan tanahnya, tetapi engkau sedekahkan manfaatnya. Apakah manfaat dari sisi penggunaannya, atau manfaat dari sisi hasil kebun tersebut, kalau tanahnya mengandung pohon-pohon dan kebun-kebun. Ini makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Qala, dikatakan oleh Abdullah bin Umar, fatasaddaqa biha Umar. Maka Umar pun mensedekahkan tanah tersebut, tetapi kegunaannya saja yang disedekahkan. Ghara annahu la yuba'u asluha, tetapi asalnya, pokoknya tidak dijual. Wala yurath, tidak diwariskan. Wala yuhab, dan tidak dihadiahkan. Tidak bisa dijual, tidak bisa diberikan kepada siapapun, dan tidak bisa diwariskan. Ini adalah aslul waqaf. Ini hukum asalnya waqaf. Dan ini yang disebut dengan syarat dari syarat-syarat waqaf. Kalau ucapan Rasulullah habasta aslaha, engkau tahan pokoknya, berarti yang namanya waqaf harus yang ainnya tidak habis dan tidak rusak. Tidak bisa mewakafkan sesuatu yang akan berakhir, seperti mewakafkan kambing saya, kambing susuan. Saya wakafkan kambing ini untuk lillah fillah, untuk fuqara wal masakin. Karena ini kambing perah, maka orang miskin minum susunya dari kambing tersebut. Ada batas akhirnya enggak? Ya, namanya kambing, semakin tua, kemudian berkurang susunya dan habis. Habis itu enggak berkurang lagi, maka itu tidak bisa dikatakan wakaf. Min syartil wakaf adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah, habasta aslaha, engkau tahan asalnya, pokoknya. Berarti yang namanya syarat atau yang namanya wakaf harus ada syaratnya. Apa syaratul wakaf diantaranya yang disebutkan dalam hadis ini? Fala yuqaf alladhi yanfad, tidak diwakafkan sesuatu yang akan habis, atau suratun nafad, atau cepat habis, wa yufsid, atau akan rusak. Enam. Qala fatasaddaqa biha Umar fil fuqara. Maka Umar pun mensedekahkan manfaat dari tanah tadi untuk orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Wa fil qurba, untuk kerabat familinya. Wa fil riqab, untuk orang-orang yang budak, yang dimiliki orang lain. Riqab, yakni budak-budak belian. Wa fi sabilillah, dan untuk di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Wa dhaif, untuk tamu-tamu. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha, dan tidak mengapa untuk walinya menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik, dengan ma'ruf. Siapa yang disebut wali di sini? Tentunya wali di sini adalah man tawallaha. Wali yang dimaksud adalah yang memegang tanah tadi. Tentunya walaupun itu wakaf untuk setiap orang, siapa saja boleh, orang miskin, fuqara, para budak-budak, para musafir, tamu-tamu dan sebagainya, tapi tentunya ada yang mengurus, kan begitu. Yang mengurusnya itulah yang disebut dengan wali. Fala ba'sa, tidak mengapa bagi wali tadi, la junaha ala man waliyaha an ya'kul. Maka apakah wali ini boleh makan? Boleh. Di sini dalam catatan saya dikatakan bahwa man tawallaha wa yusamma 'indal fuqaha an-nadhir. Wali-wali inilah yang sering disebut oleh para fuqaha dengan an-nadhir. Dan saya kira di tempat kita pun demikian. Ketika kita mewakafkan sesuatu, tanah atau lainnya, maka di sana ada nadir. Ada nadirnya. Siapa nadir? Yang mengurus tanah wakaf tadi. Yang akan mengelolanya atau yang akan yang mengurusnya. Itu namanya nadir. Maka apakah boleh dia menggunakan? Boleh. Dia boleh menggunakannya bil ma'ruf, secukupnya. Au yut'ima sadiqan, atau dia memberi makan temannya juga boleh. Bil ma'ruf. Ghair mutamawwilin fihi, tanpa mutamawwil, tanpa memungut bayaran. Kalau nadirnya kemudian memanggil orang, silakan makan di kebun ini, mau makan buah apapun yang ada di sini silakan, tapi bayar kepada saya, ini berarti mengkhianati dia. Karena itu adalah wakaf. Kalau wakaf untuk siapa saja dari fuqara wal masakin, untuk tamu, sehingga si wali tadi, si nadir tadi, boleh pula memberikan pada temannya. Silakan kepada temannya, ambil, enggak apa-apa. Asal ghairu mutamawwilin fihi, tanpa mengambil bayaran, tanpa memungut bayaran. Atau dalam riwayat ghairu muta'assil. Muta'assil juga maknanya adalah mutamawwil. Sama. Maka dalam hadis ini dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan satu tanah, tanah ghanimah di Khaybar, maka dia mendatangi Rasulullah SAW dan bermusyawarah. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan satu pendapatan yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa usulanmu kepadaku? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk mewakafkan. Kalau kau suka, tahan pokoknya dan sedekahkan manfaatnya. Yani tanah itu tetap tidak dijual belikan, tidak diberikan, tidak diwariskan, tetapi manfaatnya dipakai terus-menerus oleh orang-orang fuqara dan orang-orang yang membutuhkan, para tamu, ibnu sabil, musafir dan sebagainya. Kita lihat kalimat-kalimatnya. Gharib ardan bi Khaybar, yang dimaksud tanah di Khaybar. Khaybar adalah bilad shimali al-Madinah, tab'ud anha 160 km. Khaybar adalah satu daerah di shimal Madinah yang berjarak 160 km dari Madinah. La tazalu amiratan bil mazari', dan masih tetap sampai hari ini tempat itu subur. Amiratan bil mazari', subur dengan berbagai macam pohon-pohon dan buah-buahan. Wasukan, dan juga ramai ditinggali oleh penduduknya di sana sampai hari ini. Wa kanat maskanan lil yahud hatta fatahaha an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadinya Khaybar adalah tempat Yahudi, bentengnya Yahudi, sampai Rasulullah SAW memerangi mereka dan dibuka benteng Khaybar pada tahun ke-7. Fa aqarrahum ala falahiha aw falahatiha. Maka Rasulullah SAW aqarrahum, membiarkan mereka tetap mengolah tanah-tanah kebunnya dengan perjanjian apa? Pada hadis yang sebelum ini. Nah, dengan syatri ma yakhruju minha. Dengan perjanjian setengah dari apa yang keluar daripadanya. Walaupun tanah itu sudah dimiliki oleh kaum muslimin, tapi dibiarkan Yahudi mengelolanya dengan perjanjian bagi kamu setengah, bagi pemilik tanah setengah. Demikian keadaannya sampai mereka diusir dari negeri tersebut oleh atau di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, di zaman kekhilafan beliau. Wa ardhu Umar hadhihi ismuha Tamagh. Daerah yang merupakan tanahnya Umar disebut di daerah Tamagh. Bi fathin wa sukun ishtaraha min ardi Khaybar. Dengan fathah kemudian sukun, Tamagh. Dibeli dari tanah Khaybar dan kemudian meminta kepada Rasulullah SAW, yastamiruhu. Apa makna yastamiru? Yastashiruhu, bermusyawarah. Mengajak, meminta kepada Rasulullah SAW usulan-usulan. Fit tasarrufi biha, dalam masalah bagaimana penggunaan tanah itu. Disebutkan sana kalimat qat. Ma alam usib malan qat. Apa maknanya qat? Itu dzarfu zamanin lil madi. Musyaddad ta, ditasdidkan huruf ta-nya. Qat. Mabniun ala dham, dan selalu mabni dia di atas dhammah, berarti selalu qattu. Enam. Ya maknanya cukup. Qat, qat, malan, qat. Aku tidak pernah mendapatkan harta sama sekali begitu, yang lebih berharga dari tanah ini. Anfas adalah lebih berharga, yakni ajwad minhu, yang paling berharga. Wan nafis adalah asyai'ul karim. Nafis adalah sesuatu yang sangat mulia atau berharga, al-jayyid al-muqtabat bih. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang diingini oleh orang. Nah, disukai. Kalimat la junaha, seperti ucapan dalam hadis tadi, la junaha ala man waliyaha. Artinya la haraja wala ithma. Tidak mengapa, tidak ada keberatan dan tidak dosa. Boleh bagi nadir, bagi yang mengurusnya, untuk memakan secukupnya. Ghairu mutamawwilin fih. Mutamawwil adalah ghairu muta'athil. Muta'athil dan mutamawwil sama maknanya. Ittikhadul mal akhdan akthar min hajatihi. Mengambil harta dengan cara atau mengambil sesuatu yang lebih banyak daripadanya, dari hajatnya. Wa ta'athul, ittikhad aslil mali wa jama'ahu hatta ka'annahu qadimun indahu. Ta'athul adalah mengambil aslul mal, asal atau pokok dari harta, kemudian dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan, ka'annahu qadimun indahu, seakan-akan itu adalah sudah lama pada dia atau milik dia pribadi. Jadi si mutamawil atau si wali itu jangan dia mengumpulkan, kan saya boleh ngambil, ah saya ngambil, taruh. Kan saya boleh ngambil lagi, saya ambil lagi, taruh lagi. Kan saya boleh ngambil, ambil lagi terus sampai dia punya banyak di rumahnya. Untuk apa? Untuk dijual nantinya. Ini mutamawil juga. Jadi ada dua bentuk, bisa memanggil orang, silakan makan, tapi bayar pada saya. Itu juga mutamawil, dia mengambil keuntungan. Bisa juga dia mengambil, tetapi bukan untuk hajatnya, bukan untuk makannya dia, tetapi untuk dikumpulkan yang nanti akan dijual oleh dia. Itu juga mutamawil atau muta'athil. Maka man waliyaha, siapa yang memegang dan mengurusi kebun wakaf ini, tidak boleh dia untuk mengambil keuntungan dari buah-buah tersebut. Dia boleh memakannya secukupnya. Nah, al-makna al-ijmali, maknanya secara global. Asaba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardan bi Khaybar qadruha 100 sahm. Bahwasanya Umar mendapatkan satu tanah di daerah Khaybar yang ukurannya 100 sahm, 100 tombak. Hiya aghla amwalihi indahu, dan ini adalah yang paling mahal. Yang paling mahal dari hartanya Umar. Ini Umar merasa ini harta yang paling berharga dan paling mahal yang dia miliki. Kenapa demikian? Dari sisi apa? Dari sisi keadaan tanahnya. Li tayyibiha wa jawdatiha, karena tanahnya bagus dan subur. Wa kanu radhiyallahu anhum yatasabaquna ilal baqiyatis salihat. Dan keadaan para sahabat ketika itu adalah orang-orang yang selalu yatasabaqun, selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, dan selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah. ilal baqiyatus shalihah, selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku ingin memanfaatkan tanah ini sebaik-baiknya agar di sisi Allah saya akan mendapatkan al-baqiyatus shalihat yang kekal di sana, yang Allah berikan yang baik, yang akan terus-menerus dalam jannah?" Maka Umar datang radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tam'an fil birril madkur, karena berharap untuk mendapatkan kebaikan tadi di akhirat, al-baqiyatus shalihat. Fi qawlihi ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena Umar ingat dan tahu ucapan Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat bir sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian sukai. Sedangkan Umar merasa yang paling saya sukai kebun ini. Maka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku memiliki tanah di Khaybar dan itu adalah harta yang paling aku sukai, harta yang paling bagus. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kau perintahkan kepadaku?" Subhanallah. Jadi justru harta yang paling disukainya itulah yang disedekahkan. Demikian keadaan as-sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in, demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Mereka selalu ingat ucapan Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Yastashiruhu fi sifatis sadaqah biha liwajhillah. Berarti yang dimusyawahkan kepada Nabi adalah dalam bentuk apa sedekahnya terhadap tanah ini. Li thiqati bi kamali nushhi, karena Umar percaya dengan kesempurnaan Rasulullah dan nasihatnya pasti baik. Dan nasihatnya pasti yang paling afdal. Maka ternyata Rasulullah menjawab, mengusulkan untuk diwakafkan saja. Fa asyara alaihi bi ahsan turqis shadaqat. Maka Rasulullah mengisyaratkan kepadanya dengan cara sedekah yang paling baiknya. Wa dzalika bi an yahbas asluha, yaitu dengan ditahan harta pokoknya. Wa yaqifuhu, diwaqafkan, fala yatasarraf bihi bi bai', yakni jangan diperjualbelikan, jangan dihadiahkan, jangan diwariskan dan lain-lain. Allati min sya'niha an tanqul milk, jangan sampai berpindah kepemilikan kepada kepemilikan orang lain. Aw takunu sababan fi naqlih, atau penyebab perpindahan kepemilikan tadi, jangan. Wa yatasaddaq biha fil fuqara, dan terus disedekahkan manfaat dari kebun itu untuk fuqara dan masakin. Berarti tanah tadi, kalau saya mensedekahkan, nih saya berikan kepada kamu wahai fulan al faqir misalnya. Saya kasihkan satu orang miskin. Sedekah atau bukan sedekah? Sedekah. Tetapi dalam keadaan dia sedekah memberikan hanya satu orang yang mendapatkan faedahnya. Orang itu belum tentu dia kemudian memberikan manfaatnya kepada kaum muslimin. Belum tentu kan? Mungkin diberikan sedikit, mungkin banyak, mungkin masih sekian kemungkinan. Atau kita berikan pada dua orang, tiga orang. Juga sama begitu. Tetapi kalau pokoknya tidak dipindahkan kepemilikannya kepada siapapun. Tidak dipindahkan kepemilikannya dengan dihadiahkan, dengan diberikan, dengan dijual, dengan apapun, tidak. Tetapi manfaatnya terus-menerus disedekahkan untuk fuqara wal masakin. Ini yang dikatakan wakaf. Maka dikatakan di sini, wa yatasaddaq biha fil fuqara wal masakin, dan kemudian sedekahkan untuk fuqara wal masakin dan kerabat dekat, an yafukka minha riqab, atau untuk memerdekakan budak-budak. Yani budak itu kalau bisa mendapatkan harta buah-buahan dari kebun tersebut, dia bisa mencicil. Mencicil agar dia dimerdekakan dari perbudakannya. Au bitaslimi diyat anil mustaujibin, atau untuk membayar diyat orang-orang yang dalam keadaan telah terpaksa harus membayar diyat karena sesuatu hal tetapi dia tidak mampu. Au yusaid bihal mujahidin, atau membantu para mujahidin fisabilillah, li'la'i kalimatih, untuk memuliakan kalimat Allah, wa nasri dinih, untuk membela agama Allah, wa an yut'imul musafir, atau untuk memberi makan orang-orang musafir, orang-orang yang dalam perjalanan, atau in alladhin qata'at bihi nafqatuhu fi ghairi baladih, atau musafir yang kehabisan bekalnya di negeri orang, wa yut'im minha dhaif, atau memberi makan para tamu-tamu. Fa ikramud dhaif minal imani billah, karena memberi makan tamu pun termasuk keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaat dari tanah tadi, atau dengan kata lain manfaat dari kebun tadi, dipakai untuk semua itu tadi. Tapi tanahnya, kebunnya tidak dijual, tidak diwariskan, tidak diberikan pada siapapun. Ini makna habasta, engkau tahan aslaha wa tasaddaq fiha. Engkau tahan pokoknya dan engkau sedekahkan manfaatnya. Bima annaha fi hajatin ila man yaqumu 'alaiha. Tetapi karena memang dibutuhkan orang yang untuk mengurus kebun tadi, tentunya perlu. Kalau enggak diurus akan rusak. Wa yata'ahadaha birray wal islah, tentunya ada orang yang menjaganya dan memperbaikinya atau dalam keadaan mengurusnya. Faqad rafa'al haraj wal itsm amman waliyaha, maka dikatakan tidak mengapa untuk menaruh seseorang yang mengurusnya dan biayanya atau makannya dari kebun itu juga. An ya'kul minha bima'ruf, silakan makan dari kebun itu secukupnya. Fa ya'kul ma yahtajuhu, maka dia makan ma yahtajuhu, secukupnya dia apa yang dia perlukan. Wa yut'im minha shadiqan, silakan memberi makan temannya. Ghairu muttakhidin minha malan, tanpa mengambil bayaran. Zaidan an hajatihi, tidak lebih dari hajatnya. Fahiya lam taj'al illa li'infaq, karena kebun tadi tidak dijadikan kecuali untuk infaq. Fi turuqil khair, untuk kebaikan-kebaikan. Wal ihsan, dan untuk ihsan. Tidak untuk mencari harta, tidak untuk mencari keuntungan. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, hadis yang paling jelas di dalam masalah wakaf. Bahkan ini ada dalil di dalamnya, bahwasanya sedekah yang paling bagus adalah sedekah dalam bentuk seperti ini. Mensedekahkan sesuatu yang tidak habis, yang tidak habis, dan kemudian manfaatnya terus-menerus untuk muslimin, untuk sedekah kaum muslimin. Yakni wakaf. Apakah wakaf tanah atau wakaf yang sejenis dengan itu, tanah berupa kebun atau tanah berupa bangunan, wal aqarat dan lain-lainnya. Termasuk di dalamnya adalah wakaf masjid. Membangun masjid di tanah dia, kemudian dia wakafkan untuk kaum muslimin seluruhnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang diusulkan Rasulullah SAW kepada Umar. In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaq biha. Kita sudah baca hadisnya dan kita sudah terangkan maknanya secara ringkas, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan tanah yang berharga di Khaybar, yang merupakan kebun yang membuahkan hasil yang bagus dan tanah yang subur. Maka beliau merasa bahwa itu adalah harta yang paling baik, harta yang paling bagus. Maka dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk diarahkan kepada sedekah yang paling baiknya. Dan demikianlah kebiasaan para sahabat yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Maka Umar bin Khattab pun ingin agar yang paling dicintainya itu disedekahkan dengan sedekah yang paling baik. Maka ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usud malan qat huwa anfasu indi minhu, fama ta'muruni? Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan satu tanah di Khaybar yang sangat bagus, yang aku tidak pernah mendapatkan harta sama sekali yang sebagus itu. Maka apa perintahmu kepadaku? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau suka, engkau tahan asalnya, yakni tidak dijual belikan, dan kemudian disedekahkan hasilnya. Maka Umar pun mensedekahkannya dan tidak dijual, tidak diwariskan, tidak diberikan aslinya. Manfaatnya disedekahkan terus-menerus, sedangkan tanahnya tetap di situ. Demikian secara ringkasnya. Dan kemudian kita akan baca sekarang ma yustafadu minal hadith, apa yang diambil dari hadith. Ini faedah-faedah fiqhiyah dari hadith ini. Yustafadu min hadal hadith, awalan, yukhad min qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, ma'nal waqaf. Diambil dari ucapan Rasulullah SAW, kalau engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan manfaatnya, ini adalah makna wakaf. Dan ini jelas makna wakaf, dan ini kita ambil hukum wakaf yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti apa makna wakaf? Menurut hadis ini, makna wakaf adalah tahbisul asl wa tasbilul manfaah. Menahan pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya. Pokoknya ditahan, sedangkan manfaatnya disedekahkan terus-menerus. Itu yang dikatakan wakaf. Faedah kedua. Yurad min qawlihi ghaira annahu la yuba asluha wa la yuhab wa la yurath hukmu tasarruf fil waqaf. Fa innahu la yajuzu naql al malik fihi. Faedah kedua diambil dari ucapan ghaira annahu la yuba'u asluha, bahwasanya namanya wakaf itu tidak dijual aslinya, yakni pokoknya. Wala yuhab, dan tidak dihadiahkan, tidak boleh diberikan pada siapapun. Wala yurath, dan tidak diwariskan. Ini berarti hukmu tasarruf fil waqaf. Kita mendapatkan faedah hukum memperlakukan wakaf. Bahwa apa hukumnya memperlakukan wakaf? Wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diberikan, tidak boleh dihadiahkan. Apa itu? La yajuzu naqlul milki fihi. Tidak boleh memindahkan kepemilikan. Karena semua yang disebut tadi adalah pemindahan kepemilikan. Waris misalnya diwariskan dari milik orang tuanya kepada milik ahli waris. Itu pemindahan kepemilikan. Jual beli juga pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Demikian pula hibah, hadiah, itu juga pemindahan kepemilikan. Berarti ada garis yang satu dari tiga perkara tadi yang dilarang. La yuba'u wa la yuhab wa la yurath. Tidak dijual belikan, tidak dihadiahkan, tidak diberikan, tidak pula diwariskan. Ini semuanya adalah satu jenis, yaitu perpindahan kepemilikan. Berarti apa hukum memperlakukan wakaf? Bahwa barang wakaf, tanah wakaf tidak boleh berpindah kepemilikan. Titik. Wala tasarruf allati bisabab naqlil mulk. Demikian pula tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan. Setelah kita bikin garis, yang ternyata tiga yang dilarang tadi intinya pada muara yang satu, yaitu naql. Mada? Al-milk. Berarti para ulama ahli fiqh melihat semua pemindahan kepemilikan walaupun tidak disebut di sini tidak boleh begitu. Ini namanya fiqh. Setelah melihat ternyata tiga yang dilarang yang disebut dalam hadis secara lafzan itu ternyata bermuara pada satu perkara, yaitu pemindahan kepemilikan, maka dipahami bahwa yang dimaksud adalah semua pemindahan kepemilikan tidak boleh, dan segala penyebab yang dengan sebab itu berpindah kepemilikan juga dilarang. Tapi apakah ada lainnya selain tiga yang disebut ini? Pemindahan kepemilikan atau penyebab berpindahnya kepemilikan? Ada. Seperti borah. Orang tadi misalnya setelah mewakafkan tanahnya, dan masih di lisan mengatakan bahwa saya wakafkan ini tanah dan kemudian manfaatnya silakan pakai. Kemudian ketika dia dalam keadaan berhutang pada seseorang, tulis borahnya sebagai jaminan adalah tanah saya yang di sini, yang sudah diwakafkan tadi. Apakah ini jual beli? Bukan. Apakah ini warisan? Bukan. Mewariskan? Bukan. Apakah ini hadiah? Juga bukan. Kenapa dilarang? Karena dengan itu bisa menjadi penyebab perpindahan kepemilikan. Kalau kamu tidak bisa membayarnya, apa jadinya dengan jaminan ini? Akan diambil oleh orang yang punya piutang, atau paling tidak akan dilelang untuk dijadikan uang untuk membayar hutang tadi. Maka itu berarti sababun linaqlil milk, penyebab berpindahnya kepemilikan. Maka yang dilarang adalah semua pemindahan kepemilikan ataupun at-tasarruf alladhi yusabbib naqlal milk, atau segala bentuk transaksi yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan. Bal yadhillu baqiyan laziman. Berarti barang wakaf harus tetap yadhillu baqiyan laziman. Yani lazala baqiyan laziman, akan terus menerus tetap yu'mal bihi hasba syartil waqif, tetap diamalkan, dipergunakan manfaatnya untuk wakaf sesuai dengan niat si pewakaf. Misalnya wakafnya niat bahwa tanah saya ini saya wakafkan untuk kebun, yang kebunnya ini manfaatnya untuk seluruh fuqara wal masakin. Ya sudah, itu saja. Tidak boleh dibangun. Jangan kebunnya dihabiskan kemudian dibangun bangunan. Tapi untuk wakaf juga, untuk tinggalnya para aitam. Boleh apa enggak boleh? Ya tergantung dengan syartil waqif, syaratnya si pewakaf. Itu kan syarat, ada syaratnya wakaf itu. Wakaf saya untuk apa? Enam. Berarti dikatakan yu'mal bihi hasba syartil waqif, diamalkan sesuai dengan syaratnya si pewakaf. La haifa fihi wa la janf, tidak boleh ada kedoliman padanya, tidak boleh ada kecurangan. Ini faedah yang kedua yang kita ambil dari hadis ini, yaitu bahwasanya tidak boleh memperlakukan pada barang wakaf atau harta wakaf yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Tidak boleh. Dalam bentuk apapun, apakah bentuk mewariskan, atau bentuk menghadiahkan, atau bentuk jual beli, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang menyebabkan perpindahan kepemilikan, tidak boleh. Yang ketiga, makanul waqf wa annahul ain allati tabqa ba'dal intifa' biha. Sekarang harta wakafnya, apa jenisnya yang boleh diwakafkan? Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa ternyata yang namanya wakaf itu harus pada harta yang tetap. Tetap dalam artian tidak habis, tidak hilang, tidak rusak. Inilah yang dikatakan makanal waqaf, tempat wakaf. Tempat wakaf itu apa maksudnya? Ya, ini harta yang boleh diwakafkan. Nah, kita memwakafkan ini di harta yang mana? Begitu. Apa itu makanal waqaf yang kita dapatkan dari hadis ini? Annahul ain allati tabqa ba'dal intifaq. Satu benda yang akan tetap walaupun dimanfaatkan. Akan tetap walaupun dimanfaatkan. Maka itulah yang dikatakan dengan ain allati tabqa ba'dal intifaq, atau disebut dengan makanul waqf, tempat wakaf. Yaitu benda yang tidak habis walaupun dimanfaatkan terus-menerus. Apa contohnya? Tanah tadi, kebun tadi. Baik. Sekarang, dari mana diambil faedah ketiga ini? Hah? Dari kata yang mana dari hadis tadi? Dari ucapan Rasulullah SAW, habasta, engkau tahan aslaha. Berarti barang wakaf, harta wakaf, atau harta yang bisa diwakafkan adalah yang bisa dia dalam keadaan yabqa, bisa ditahbis. Karena Nabi menyatakan, in syi'ta habasta, engkau tahan asluha. Kalau kamu punya kue sekian banyak, kemudian bagaimana mau saya wakafkan? In syi'ta habasta asluha. Mana asluha? Bijinya. Kalau kue, yang mau kita tahan apanya? Tidak bisa. Berarti yang bisa adalah semua harta yang walaupun dimanfaatkan, dia tetap. Yabqa. Tawilan. Kalaupun tidak dalam keadaan terus-menerus seperti tanah. Kalau tanah paling lama ya. Tanah itu paling lama digunakan. Walaupun mungkin akan bisa hilang. Mungkin gak hilang. Tiba-tiba longsor jadi danau misalnya. Ini kan. Tapi jauh sekali itu ya. Hilang kan tanah itu? Bisa. Maka demikian pula barang-barang yang lain yang bisa bermanfaat terus-menerus, tapi dia akan rusak, lama rusaknya. Seperti kendaraan. Bisa gak diwakafkan? Kendaraan kan dimanfaatkan dengan dinaikin, dimanfaatkan, dan dia akan yabqa sanawat, berpuluh-puluh tahun mungkin. Maka saya katakan, misalnya si pewakafnya berkata, saya wakafkan mobil ini untuk dipakai guna kepentingan-kepentingan dakwah. Pakai semuanya. Sampai kapan? Terus. Menerus. Tulis hitam di atas putih sebagai wakaf. Bisa dikatakan habasta aslaha. Karena dia dipakai tidak habis. Begitu. Walaupun suatu saat nanti akan hancur. Ya. Nah. Demikian dikatakan. Apa itu makanul wakaf? Kita ambil dari hadis ini bahwa makanul wakaf adalah al-ain allati tabqa ba'dal intifa. Ain yang tetap dia walaupun dimanfaatkan. Ainnya tetap, tidak hilang. Fa amma ma yadhhabu bil intifa'i bihi. Adapun yang habis kalau dipakai, maka itu bukan wakaf, fa huwa sadaqah. Maka itu namanya sadaqah. Berarti kalau yang dimanfaatkan tetap utuh, maka itu adalah wakaf. Kalau yang dimanfaatkan habis, maka itu adalah sadaqah. Wa laysa lahu mawdu'ul waqaf wala hukmu. Maka sadaqah tidak memiliki hukum wakaf dan tidak pula masuk dalam pembahasan wakaf. Berarti bukan pembahasan kita kalau sedekah. Pembahasan kita adalah barang yang kalau dimanfaatkan terus-menerus dia utuh atau terus-menerus tidak habis begitu. Maka itulah pembahasan kita. Kalau disedekahkan manfaatnya maka itulah wakaf. Yang keempat, yukhad min qawlihi fatasaddaq biha Umar fil fuqara ila akhirih. Diambil dari ucapan, kemudian Umar bersedekah, mensedekahkan manfaat tanah tadi untuk fuqara, untuk ini dan seterusnya. Ini adalah masraful waqfi syar'i. Ingat-ingat istilah-istilah ini, sebab nanti akan muncul pembahasan-pembahasan yang menyebutkan kembali istilah-istilah ini. Makanul waqfi, masraful waqfi, wa syartul waqf. Ada syarat wakaf, ada tempat wakaf, dan ada masraful waqf. Masraful waqaf adalah kemana manfaat ini diberikan, itu masrafnya. Nah, ucapan Abdullah bin Umar menceritakan, fatasaddaqa biha Umar fil fuqara, maka Umar mensedekahkan manfaatnya kepada fuqara, kepada ini dan kepada ini. Ini disebut dengan masraful waqf syar'i. Masraful waqaf adalah tempat atau siapa yang diberi manfaat dari wakaf itu secara syar'i. Wa annahu alladhi yakunu fi wujuhil birr. Tentunya masraful waqf harus dalam arahan-arahan yang baik. Di jalan-jalan yang merupakan kebaikan wal ihsan al-'am, guna kepentingan umum kaum muslimin ataupun kepentingan khusus kaum muslimin. Kepentingan khusus bukan pribadi yang dimaksud. Umum seperti apa yang dikatakan tadi, untuk muslimin secara umum seperti kita bangun masjid. Untuk muslim yang mana? Ya umum, silahkan pakai untuk kaum muslimin. Masjid ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang memanfaatkan masjid ini? Orang kaya maupun orang miskin. Orang yang dari kalangan ini maupun kalangan itu, orang dari bangsa manapun, kabilah apapun, orang yang lewat, orang yang dari kota situ atau desa sebelah, silahkan. Itu yang dikatakan am. Tapi ada yang khos. Ini untuk santri-santri pondok tertentu. Disebutkan namanya pondoknya. Khusus atau am? Khos. Wakaf atau bukan wakaf? Wakaf. Berarti wakaf itu bisa am, bisa khos. Bisa umum, bisa khusus. Itu semua disebut dengan masraf asyari. Yang tentunya dengan syarat untuk wujuhil khair. Untuk jalan-jalan kebaikan. Demikian pula khusus untuk kerabat manusia. Untuk kerabatnya sendiri, silahkan. Wa fakr riqab, untuk khusus anak-anak yatim saja. Atau untuk budak-budak saja. Atau untuk para mujahidin saja. Itu pun khusus. Atau untuk tamu saja. Membikin satu tempat khusus diafah. Semua tamu, dalam artian pendatang-pendatang, boleh memanfaatkan tempat ini. Gratis. Itu pun sama, wakaf. Atau untuk masakin wa bina'al madaris, untuk orang-orang miskin, untuk membangun sekolah-sekolah. Wal mulaji wal mustashfayat, ataupun untuk rumah sakit, berarti khusus untuk orang-orang sakit. Orang sehat enggak memanfaatkannya, kan begitu. Enam. Wa nahu bidzalik dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang faedah-faedah berikutnya. Masih ada قرأنا ما يستفاد من هذا الحديث. Kita telah baca beberapa faedah dari hadis ini. Apa yang pertama? Anda. Ma yukhad min hadzal hadis? Naam, bisura. Man? Man yujib? Ha? Ma'na waqaf. Ma huwa ma'na waqaf? Jayid. Kita mendapatkan yang pertama makna dari wakaf. Apa makna wakaf? Tahbisul asl wa tasbil faedah atau manfaah. menahan pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya. Itu makna wakaf. Diambil dari hadis ini, dari ucapan Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Baik, tsani. Naam. Ha? Syaratul waqf. Ma huwa syaratul waqf? Syarat wakaf. Alla yubaa asluha. Baik, tsalits. Anta. Ha? Makanul waqf. Ma huwa makanul waqf? Makanul waqf. Sayyid. Al-ain alladhi tabqa 'ainuhu ba'da al-intifa'. Idzan, ma ma'na makan al-waqf? Tarjim. Makan al-waqf. Apa terjemahannya? Tempat wakaf. Apa itu maksudnya tempat wakaf? Anta? Sesuatu yang bisa dipraktekkan wakaf di sana. Berarti benda yang diwakafkan sesungguhnya. Tapi disebut makan, disebut tempat. Karena wakaf bisa dilakukan di sana. Berarti apa makna, makna makanul wakaf? Sesuatu yang bisa diwakafkan. Apa yang bisa diwakafkan? Alladhi la yanfad aynuhu ba'da na'am. Pada intifa, sesuatu yang tidak berkurang bendanya walaupun dimanfaatkan, maka bisa diwakafkan di sana. Baik, talatha wa arba'ah akhadnaha. Berapa kita ambil? 4 atau 3? Arba'ah. Ma huwa rabi'? Anta. Masraful. Masraful waqaf. Ma huwa masraful waqaf? Jayid. An yakuna al-waqf fi wujuhil birr. Masraf al-waqf adalah kemana manfaat dari wakaf tadi disalurkan. Disebut dengan masraf al-waqf. Wa masraf al-waqf disebutkan di sini kepada perkara-perkara yang merupakan birr wal ihsan. Maka apakah itu untuk membantu fuqara wal masakin, atau untuk anak yatim, ataupun untuk sekolah, untuk pondok pesantren, untuk masjid, untuk apalagi semua wujuhul khair, semua jalan-jalan kebaikan dan ihsan, maka boleh wakaf disalurkan ke sana. Adapun untuk sesuatu yang sama sekali tidak berkait dengan kebaikan-kebaikan, apalagi justru mendukung kejelekan-kejelekan, maka tidak bisa dikatakan wakaf, karena masrafnya bukan masraful wakaf. Seperti dimanfaatkan untuk gedung serbaguna, dipakai untuk berbagai macam perayaan-perayaan, maka itu sama sekali tidak bisa dikatakan wakaf. Tapi bagaimana kalau untuk kuburan, wakaf atau bukan wakaf? Saya wakafkan tanah saya untuk kuburan. Bagaimana masraful wakafnya, tepat atau tidak tepat? Hah? Kenapa ragu-ragu? Hah? Hadza masraful waqf aw laysa min masrafil waqf? Naam. Wujuhul khair, kalau tidak ada tanah untuk kuburan, terus mau taruh di mana mayat-mayat jenazah-jenazah kaum muslimin? Berarti membantu. Dan wujuhul khair, dan itu adalah sisi kebaikan, sehingga tanah itu tetap tidak dijual, tidak diwariskan, tidak diberikan, tidak dihadiahkan. Saya berikan tanah ini sebagai wakaf. Sehingga orang yang dikubur terus dikubur di sana, setiap orang meninggal dikubur di sana, maka itu adalah membantu kaum muslimin, jelas, dan itu wakaf. Maknanya bahwa itu adalah tanah yang tetap dalam keadaan tidak berkurang, tetapi manfaatnya terus dipakai oleh kaum muslimin sebagai tanah kuburan. Taib as-sabi al-khamis, yang kelima sekarang kita baca. Qala yukhad min qawlihi la junaha ala man waliha an ya'kula minha bil ma'ruf sahhatu syartil waqfi atau syartil waqif asyuruta. Diambil dari kata-kata la junaha ala man waliha. Masih ingat hadisnya? Kalian hafal. Bahwasanya barang siapa yang memegang tanah wakaf tadi atau mengurusi tanah wakaf tadi disebut dengan wali atau nadir. La junaha ala man waliha an ya'kula minha. Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan dari kebun tersebut. Ini ucapan siapa? Ucapan Nabi atau ucapan Umar bin Khattab? Hah? Kata Abdullah bin Umar, fatasaddaqa Umar li fulan atau li kada sampai wala ba'sa wala junaha man waliyaha. Qalu man? Hah? Qala man? Abdullah bin Umar tentang Umar. Ucapan Abdullah bin Umar tentang Umar. Bahwasannya dia menyatakan dan tidak mengapa kalau pengurusnya untuk memakan daripadanya. Berarti ini syarat dari wakafnya Umar. Umar mewakafkan dan kemudian memberikan syarat bahwa walinya boleh makan cukupnya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk mengambil keuntungan. Berarti dari sini kita ambil satu faedah, yaitu sihhatu syartil waqif syurut. Bolehnya seorang pewakaf memberikan syarat-syarat. Saya mewakafkan gini, tapi jangan begini. Boleh enggak memberikan syarat? Boleh memberikan syarat. Tentunya, allati la tunafi muqtadal waqaf wa ghayatihi. Tentunya, syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Kalau bertentangan dengan tujuan wakaf, maka itu adalah hanya tipu daya. Sarwa jeng bohong katanya. Iya kan? Kalau dia mewakafkan, tapi dengan syarat tidak boleh ada yang memanfaatkannya kecuali anak turunan saya. Kecuali anak saya sendiri misalnya. Itu bukan wakaf namanya. Karena syaratnya justru menafikan wakaf. Atau boleh dimanfaatkan, tetapi saya harus mendapatkan keuntungan dari mereka-mereka yang mengambil dari situ. Artinya barang siapa yang mengambil, hendaklah bayar ke saya. Apa yang namanya? Wakaf? Ya bukan wakaf. Karena syaratnya justru menentang wakaf. Maka itu hanyalah makar dan tipu daya. Sama saja bahwa itu adalah perkara-perkara yang dia berbicara di awalnya, tetapi membatalkan di akhirnya. Maka berarti, boleh atau tidak boleh memberikan syarat? Boleh. Tetapi tidak boleh syarat-syarat yang menentang hikmah atau tujuan wakaf itu sendiri. Walati laisa fiha itsmun wala dzulm. Syarat kedua, tidak boleh mengandung kedzaliman atau mengandung dosa. Berarti bolehkah seorang pewakaf memberikan syarat pada wakafnya? Boleh. Apa syaratnya? Dua syaratnya. Dia boleh memberikan syarat-syarat, tetapi dengan syarat. Boleh memberikan syarat-syarat, tetapi dengan syarat tidak menentang tujuan wakaf. Yang kedua, tidak boleh mengandung kedzaliman atau dosa. Famislu hadhihi syurut la ba'sa biha. Maka syarat-syarat yang demikian tidak mengapa, boleh. Li'anna lil waqif fiha manfa'atun bila jawrin ala ahad. Karena orang yang mewakafkan fiha manfa'ah, padanya ada manfaat tanpa ada kedzaliman pada seorang pun. Faida syaratat misla hadis syurut nufidat. Maka kalau disyaratkan seperti syarat-syarat ini, dilaksanakan. Yani kalau si pewakaf memberikan syarat-syarat seperti yang tersebut di dalam hadis ini, yani seperti syaratnya Umar, dan pengelolanya berhak untuk makan di situ. Yani hendaklah dari hasil tanah wakaf ini berikan kepada orang yang mengelolanya sekian tiap bulannya. Untuk ngurusi, ini syarat dari si pewakaf, supaya tanah wakaf saya tetap ada yang ngurus. Boleh apa enggak boleh? Nufidat, diterapkan, boleh. Walau la annaha tunfat, lam yakun fi istirati Umar faedah. Kalau syarat demikian tidak dilaksanakan, tidak diterapkan, maka tentunya syaratnya Umar tadi tidak ada faedahnya. Menyatakan wala junaha ala waliyin, tidak mengapa bagi waliha auman waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf. Kalau syarat ini tidak diterapkan, apa faedahnya diucapkan? Berarti jelas itu dipraktekkan oleh Umar dan diterapkan syarat tadi. Tapi masih dari kalimat la junaha ala man waliyaha, diambil pula faedah jawazu akli nadhir al-waqf bil ma'ruf. Faedah dari kalimat itu juga adalah bolehnya si pengurus tanah wakaf tadi memanfaatkan tanah wakaf itu. Memanfaatkan dalam artian mengambil keuntungannya, mengambil manfaatnya. Seperti kalau dia adalah pengurus kebunnya, karena wakafnya berupa kebun, maka dia boleh memakan hasil kebunnya bil ma'ruf secukupnya. Bihaitsu ya'kul qadra kifayatihi wa hajatihi, yaitu memakan secukup apa yang dia butuhkan dan apa yang dia perlukan. Ghairu muttaghin minhu malan, bukan untuk mencari harta, mengambil dijual, mengambil dijual untuk menguntungkan dia mencari harta. Berarti apa mutamawil atau ghairu mutamawil, tanpa mengais keuntungan dengannya. Wa kadzalika lahu an yut'im minhu shadiq, demikian pula boleh dia memberi makan temannya. Wah, ini saya yang diberi izin oleh pewakafnya karena saya ngurus, kamu kan tamu, teman saya, masa boleh makan begini? Boleh, karena namanya wakaf adalah untuk juga orang-orang yang merupakan tamu. Boleh memberi makan tamunya bil ma'ruf, sama secukupnya juga. Karena itu tamunya dia, tamunya si wali, maka tentunya dia berhak untuk menjamunya dengan apa yang dia dapatkan dari kebun tersebut. Demikian kalimat la junaha 'ala man waliyaha, tidak mengapa untuk mengambil keuntungannya. Yang ketujuh, fihi fadilatul waqf. Dari hadis ini pula kita mendapatkan keutamaan wakaf, bahwa yang namanya wakaf itu lebih afdal atau bahkan seafdal-afdal sedekah. Di sedekah itu bertingkat-tingkat. Mana yang paling afdal? Yang paling afdalnya adalah wakaf. Wa annahu minas sadaqatil jariyah wal ihsanil mustamir, dan wakaf termasuk sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus-menerus pahalanya. Wal ihsanul mustamir, dan kebaikan yang terus-menerus. Tidak berhenti tapi terus-menerus. Yang kedelapan kita dapatkan dari hadis ini, wa fihi annal afdal an yakuna min athyabil mali wa anfasihi. Kita dapatkan faedah pula bahwa kalau kita mau bersedekah atau mau mewakafkan sesuatu, maka hendaklah yang paling afdal dari yang kita miliki, yang paling baik dari yang kita miliki. Kalau sedekah, jangan mencari yang jelek. Mencari yang kamu sendiri mau ngambilnya ragu-ragu. Kamu sendiri mau makannya ragu karena udah agak bau, kasihkan ke orang. Tidak demikian. Tetapi yang namanya sedekah adalah yang terbaik atau yang bagus, yang baik. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita baca, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebaikan hingga kalian mensedekahkan, menginfakkan apa yang kalian sukai. Kemudian demikian pula dalam masalah wakaf, hendaklah mencari yang terbaiknya dan kemudian dia mewakafkannya. Tom'an fi birrin, karena mengharapkan kebaikan dari Allah SWT. Alladhi ja'alahu lilladhina yunfiquna mimma yuhibbun, yang Allah SWT persiapkan dan akan Allah berikan kepada orang yang menginfakkan apa yang dia sukai. Yang kesembilan, wa fihi musyawarah dzil fadl. Faedah yang kesembilan dari hadis ini kita dapatkan perlunya musyawarah dengan ahlul fadl. Ahlul fadl adalah orang-orang saleh yang berilmu, orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memang memiliki keahlian dalam bidang agama. Maka bermusyawarahlah pada mereka kalau kita mau menginfakkan sesuatu, mau mewakafkan sesuatu. Wa hum ahlud dini wal ilm. Yang disebut dengan ahlul fadl adalah ahlud dini wal ilm, para ulama. Bermusyawarahlah dengan mereka. Wahai para ulama, kami memiliki tanah demikian dan demikian, bagaimana kalau kami wakafkan? Wahai masyayikh, wahai syekh, bagaimana pendapatmu kalau aku begini, aku begitu? Sehingga mereka akan mengarahkan kepada yang terbaik. Kalau saja tanahnya Umar diberikan langsung kepada, dibagi-bagikan kepada fuqara, kemudian tidak bermusyawarah kepada Nabi, niscaya setelah diambil oleh satu dua orang fuqara, selesai. Sedekah itu berhenti. Tetapi karena musyawarah kepada Nabi, kepada ahlul ilmi wal fadli, maka diarahkan kepada oleh Rasulullah SAW kepada sesuatu yang terbaik. Diarahkan oleh ahlul ilmi tadi, oleh alim tadi, yang paling alim dari seluruh manusia, yaitu Rasulullah SAW, mengisyaratkan kepada yang terbaik. In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau suka, engkau sedekahkan manfaatnya dan engkau tahan pokoknya. Alhamdulillah, akhirnya terarah kepada yang terbaik. Sehingga walaupun Umar dalam keadaan wafat, tetapi tanahnya terus memberikan hasil, dan fuqara terus mendapatkan manfaat, dan Umar dalam keadaan terus mendapatkan pahala jariah. Ikhwan fillah a'azakumullah, amalan apa yang lebih tinggi dari ini selain ilmu yuntafa'u bih? Ini yang mirip dengan wakaf, yang lebih tinggi dari wakaf adalah ilmu, karena ilmu juga termasuk sedekah, tetapi juga jariah, mengajari seseorang atau menulis kitab yang kitabnya terus dibaca. Sehingga disebutkan bahwa anak Adam terputus amalannya kecuali dari tiga: ilmun yuntafa'u bih dan sadaqatun jariyah. Atau sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih dan waladun salih yad'u lahu. Ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, kitab yang kita baca sekarang ini penulisnya walaupun telah wafat rahimahumullah, mereka tetap mendapatkan pahalanya karena kita mendapatkan faedah dari kitabnya. Demikian pula kitab-kitab yang lain, apalagi kitab-kitab yang disusun oleh para ulama kibar dari kitab-kitab mujalladat, Masya Allah, yang dimanfaatkan oleh orang seluruh dunia di sepanjang masa. Dari dulu sampai hari ini, kaum muslimin tetap membaca kitab-kitabnya Bukhari, Muslim, dan Ahlul Hadis. Maka itu adalah pahala yang mengalir. Kalau kita bukan ulama yang bisa bersedekah dengan ilmu yuntafa'u bih, maka kita punya harta, berikan harta itu dalam bentuk sedekah jariyah yang mengalir terus, yaitu wakaf. Maka inilah faedah kalau kita mau bertanya dan bermusyawarah dengan para ulama, dengan ahlul ilmi wal fadl, ketika kita mau bersedekah atau mau berbuat baik. Alhamdulillah, ini faedah yang ke-9, yaitu musyawarah kepada dzawil fadl. Yang ke-10, wa fihi annal wajib 'alal mustasyar an yansaha bima yarahu al afdal wal ahsan. Dan semestinya yang wajib bagi orang yang diajak musyawarah, hendaklah dia menjawab dan menasehati dengan yang terbaik, dengan nasihat yang paling ahsan, yang paling afdal. Yang paling afdal itu tentunya adalah masalah akhirat lebih daripada masalah dunia. Masalah akhirat yang terus menerus jariah lebih afdal daripada yang berhenti. Kan begitu. Itu mencari yang paling afdal. Jangan sebaliknya. Seperti orang-orang sekarang. Bagaimana pendapatmu? Saya mewakafkan tanah gini-gini. Jangan. Sayang, tanah kamu kan bisa begini, bisa kamu golang, bisa kamu jadikan sebagai usaha kamu yang nantinya. Loh, justru diarahkan kepada sesuatu yang jelek. Atau lebih tepatnya, lebih jelek. Dalam artian manfaatnya lebih sedikit begitu. Sebab kalau dilihat dari perbuatan zatnya, tidak haram, tidak jelek. Iya kan? Bagaimana kalau untuk bisnis? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Mubah, silahkan. Tetapi kamu mengajak kepada sesuatu yang di bawahnya, yang mafdul, dan meninggalkan yang fadil. Orang dia mau dalam keadaan ingin berbuat baik, bermusyawarah, bagaimana kalau saya wakafkan, kalau saya sedekahkan, tiba-tiba dinasehati dengan sebaliknya. Tinggalkan yang fadil, kerjakan yang mafdul. Apa maknanya ini? Maknanya dia mengajak kepada sesuatu yang lebih rendah, untuk meninggalkan yang lebih tinggi. Ini fadil, lebih afdal. Sedangkan ini mafdul, kalah afdalnya. Kalaupun dikatakan mubah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, mestinya orang yang diajak musyawarah, sampaikan kepada dia yang paling tinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada, atau mengarahkan kepada Umar. Ketika Umar bertanya, apa yang kau perintahkan padaku? Ini harta adalah yang paling aku sukai, yang paling aku cintai. Tidak ada harta yang lebih anfas, lebih berharga bagiku selain ini. Kata Nabi, in syi'ta habastahu. Kalau engkau suka, tahan aslinya, pokoknya, dan sedekahkan manfaatnya. Isyarat atau bimbingan yang sangat baik dan sangat afdal. Bukan hanya mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi yang paling baik. Yang lebih dari sekedar sedekah biasa, yaitu sedekatun jariyah alias wakaf. Ikhwan ibn a'azakumullah, faedah yang ke-11, wa fihi fadilatul ihsan wal birri bidawil arham. Yang ke-11, kita mendapatkan faedah perlunya, semestinya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang merupakan sanak family, kerabat yang memang membutuhkan bantuan. Khana fil na'azakumullah, perhatikan, ini perlu catatan penting. Bahwa fuqara sekian banyak, masakin sekian banyak, aitam anak-anak yatim sekian banyak, aramil para janda-janda juga sekian banyak. Di antara mereka ada yang kerabat kita. Mana yang lebih penting untuk kita bantu? Kerabat kita sendiri, karena kita lebih bertanggung jawab. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, wal aqrabun aula bil ma'ruf. Kerabat dekat kalian aula bil ma'ruf, lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Maka kalau ini berhak, ini berhak. Ini mustahik li zakah, ini mustahik juga li zakah. Ini berhak untuk mendapatkan sedekah, ini berhak untuk mendapatkan sedekah. Maka kerabat kalian diutamakan, karena di samping dia adalah mustahik berhak untuk mendapatkan bantuan, juga itu adalah tanggung jawab, paling tidak kamu masih familinya, masih keluarganya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sering disebut selalu dzawil arham, dzawil arham, dzawil arham. Yani kerabat dan family yang membutuhkan bantuan perlu dibantu. Yang kedua juga wal fuqara tentunya, wal masakin dan yang seperti itu, anak yatim atau janda-janda. Secara umum kita kaum muslimin diperintahkan untuk berbuat baik pada mereka. Yaitu fa inna sadaqah alaihim, karena sadaqah yang dimaksud tadi untuk mereka. Ketika Umar menyatakan kalau begitu saya akan wakafkan tanah saya. Untuk siapa manfaatnya? Untuk fuqara wal masakin, dawil arham, kerabat-kerabat yang membutuhkan. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sedekah untuk mereka, berarti mereka-mereka inilah orang-orang yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin yang athriya. Athriya, yakni orang-orang yang cukup. Apakah memiliki kekayaan-kekayaan atau memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan. Maka mereka ini semestinya memperhatikan mereka, orang-orang yang fuqara wal masakin, khususnya dari kalangan kerabatnya dan familinya. Sedekah wasilah, sedekahnya dan juga silahnya, hubungannya. Yang ke-12, yukhad minal hadith anna syurut fil waqfi labudda an takuna sahihah. Faedah yang ke-12, bahwa dalam hadis ini kita dapatkan syarat-syarat wakaf, hendaklah syarat itu berupa, atau wakaf itu berupa wakaf yang syar'i dan sahihah ala muqtada syara, yang dibenarkan menurut syariat. Fala takunu mimma yukhalifu muqtada al-waqfi minal birri wal ihsan. Maka tidak boleh yang namanya wakaf untuk sesuatu yang tidak syar'i. Wa minal adli wal bu'di, yang jauh daripada al-jawri wal janfi wal zulmi. Yang semestinya namanya wakaf adalah untuk kebaikan, untuk ihsan, untuk keadilan. Dan jangan untuk sesuatu yang jawr wal janf wal zulm, kejahatan, kedzaliman, atau sesuatu yang ketidakadilan. Jangan. Itu tidak syar'i wakafnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, apakah ada orang yang mewakafkan untuk suatu kedzaliman? Hah? Ada apa enggak ada kira-kira? Ada. Karena dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang menurut mereka bahwa itu adalah satu kebaikan, padahal itu kedzaliman. Atau mereka meletakkannya untuk sesuatu yang dianggap baik, padahal sesuatu yang la syai'. Saya ingin wakafkan tanah saya untuk arena olahraga. Wah, pikir dia memberikan kebaikan untuk pemuda-pemuda sekitar dan sebagainya. Ternyata di situ dijadikan berbagai macam pertandingan-pertandingan yang berkumpul laki-laki perempuan di sana, ikhtilat campur aduk di sana, dan kemudian mereka judi di sana, yang menang sekian, yang kalah sekian, dan seterusnya. Ini juga kezaliman. Yang lebih sering terjadi adalah, kalau ini jarang terjadi, yang lebih sering terjadi adalah untuk acara bid'ah. Mewakafkan tempatnya khusus untuk acara-acara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk muhdatsatil umur. Ini lebih-lebih lagi. Dan perkaranya juga termasuk kezaliman, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, faedah yang ke-12 ini adalah bahwa yang namanya wakaf adalah untuk sesuatu yang syar'i, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, untuk suatu kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan untuk yang selain itu, karena itu sama sekali tidak bisa dikatakan wakaf, yang tentunya akan membawa kepada kesia-siaan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma hamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.